بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan kembali kajian dari tafsir Al-Muyassar, di mana kita telah masuki pembahasan suratul Bayyinah dan kita sampai kepada ayat yang kedua. Betul, dua. Kedua. Nah, ayat yang kedua, di mana Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik, bahwa mereka tidak berhenti dari kekufuran mereka hingga datangnya kepada mereka penjelasan al-bayyinah. Dan al-bayyinah yang dimaksud di dalam ayat Allah Jalla wa'ala ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai penegak hujjah yang menyampaikan kepada mereka al-haq, sehingga dibedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala membawa wahyu dari Allah untuk dibacakan kepada umat ini, yaitu suhufan mutahhara. Apa yang dimaksud suhufan mutahhara? Al-Quranul Karim, lembaran-lembaran yang disucikan, disucikan dari kedustaan, disucikan dari kontradiksi, disucikan dari berita-berita yang keliru, sehingga Al-Quranul Karim murni merupakan kebenaran. Lalu kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Jalla wa'ala berfirman, fiha kutubun qayyimah. Fiha, di dalam lembaran-lembaran itu, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, kutubun. Kutubun itu jamak dari kitab, dan kitab maknanya maktub. Ya. Maknanya maktub, yang ditulis. Berarti kutub itu maknanya maktubat, apa-apa yang tertulis. Yang qayyimah, yang lurus, yang adil, yang tegak di atas kebenaran. Disebutkan dalam tafsir, fi tilka suhufi, di dalam lembaran-lembaran tersebut, yakni Al-Quran Karim, akhbarun sadiqah, berita-berita yang jujur, wa awamiru adilah, dan perintah-perintah yang adil. Jadi itu yang dimaksud kutubun qayyimah, yakni hukum-hukum yang tertulis di dalamnya, maktubat, ya, ayat-ayat dan hukum-hukum yang tertulis di dalamnya. Qayyimah, adilah, mustaqimah, ghairu dhati iwaj. Jadi tidak ada kebengkokan sama sekali, lurus hukumnya, adalah hukum yang adil. Tahdi ilal haq wa ila siratim mustaqim, yang mana hukum-hukum tersebut membimbing kepada kebenaran dan kepada sirat al-mustaqim. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Al-Quran Al-Karim, Jadi Al-Quranul Karim tidak ada kekeliruan. Al-Quranul Karim adalah hukum yang paling adil. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dia telah berhukum dengan keadilan. Tidak akan menyimpang. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Dan tidaklah berpecah orang-orang yang diberi Alkitab, melainkan setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Pada ayat yang keempat ini Allah Jalla wa'ala tidak menyebutkan musyrikin. Namun yang disebutkan adalah ahlul kitab. Sebab ahlul kitab mereka adalah orang-orang yang membaca kitab-kitab samawi sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dari kitab Injil, Al-Quranul Karim, kitab Taurah. Dan kitab-kitab samawi sebelumnya. Mereka membaca. Dan di antara yang mereka baca dari kitab-kitab sebelumnya adalah sifat-sifat seorang Rasul yang diutus di akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca itu. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Mereka yang mengikuti Rasul Nabi Ummi yang mereka dapatkan, yang mereka ketahui itu tertulis dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Oleh karena itu mereka betul-betul mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasulullah alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang kami beri Alkitab itu, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namanya orang tua, siapa yang tidak kenal anaknya? Maka demikian pula pengetahuan mereka tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus dan mereka mengetahui bahwa dialah Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, apakah mereka beriman seluruhnya? Tidak. Ada yang beriman, ada yang kufur. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah, terjadilah tafarruq di antara mereka, perpecahan. Ya, wa ma tafarraqa alladziina utul kitab, dan tidaklah berpecah ahlul kitab itu illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka al bayyinah. Siapa yang dimaksud al bayyinah? Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam tafsir, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba min al-yahudi wan nasara fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rasulan haqqan. Dan tidaklah berpecah ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara tentang keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang hak. Lima yajidunahu min na'tihi fi kitabihim, disebabkan karena apa yang mereka dapatkan tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka. Illa min ba'di ma tabayyanu, melainkan setelah jelas bagi mereka annahu an-nabiyul ladzi wu'idu bihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mereka itu dijanjikan dengan kedatangannya fit Taurat wal Injil, dalam kitab Taurat dan Injil. Ya. Dan itu mereka nanti-nanti. Fakanu mujtami'in ala sihhati nubuwatihi. Mereka dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat. Mereka berkumpul, tidak ada perpecahan di antara mereka, sepakat atas kebenaran kenabian beliau. Sepakat atas sifat-sifat beliau. Ketika kita menjelaskan masalah sirah, itu kan banyak sekali kita menyebutkan riwayat-riwayat di mana orang-orang Yahudi ketika mereka berperang melawan orang-orang musyrikin di Madinah, maka Yahudi ini selalu menyampaikan kepada mereka bahwa tidak lama lagi akan diutus seorang nabi di akhir zaman. Apabila dia telah diutus, kami akan bersamanya, kami akan beriman kepadanya, dan kami bersamanya memerangi kalian. Itu ucapan mereka. Ini yang menjadi sebab terbesar, di antara sebab-sebab terbesar yang menyebabkan berbondong-bondongnya Ahlul Madinah masuk ke dalam Islam dan menerima Rasulullah SAW. Karena mereka sering mendengarkan dari ucapan para pendeta-pendeta Yahudi itu. Nah, belum ada pengingkaran. Kapan terjadi perpecahan? Falamma bu'itsa. Maka tatkala diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqu. Maka berpecahlah mereka. Faminhum man amana bihi, di antara mereka ada yang beriman kepadanya seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seperti Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Wa minhum man jahada nubuwwatahu baghyan wa hasada, dan di antara mereka ada yang mengingkari kenabiannya karena baghi, kezaliman dan hasad, dengki, iri dengki yang ada pada mereka. Karena kok yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel, kenapa dari kalangan Arab? Bagi hasad yang menyebabkan mereka enggan untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka meyakini itu. Karena sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari, ketika Atha bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an, apa kata Atha? Akhbirni, kabarkan kepadaku. An awsafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kamu ketahui yang disebutkan dalam kitab Taurah. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As ini termasuk di antara yang banyak mendapatkan riwayat-riwayat Israiliyat, lembaran-lembaran Taurat. Dan beliau membaca. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Ajal. Fawallahi innahu lamawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Memang demikian. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan sifat-sifatnya dalam Taurah dengan sebagian sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Lalu beliau sebutkan di antaranya, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin. Anta abdi wa rasuli, sammaituka al-mutawakkil, laisa bifaddin wala ghalid, wala sakhabin fil aswaq, wala yadfa'u bisayyati sayyi'ah, walakin ya'fu wa yaghfir, wala yaqbidahu Allahu azza wa jal, hatta yuqima bihi al-millata al-awja, bi'an yaqulu la ilaha illallah, fayaftahu biha a'yunan umya, wa quluban gulfa, wa adhanan summa. Ini sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ini sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat. Di antaranya, inna arsalnaka syahidan wa mubasyir wa nadhira. Ini disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sekaligus memberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, dan menjaga al-ummiyin, yang dimaksud bangsa Arab. Menjaga mereka dari kesesatan, dari penyimpangan. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku memberi nama engkau sebagai al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Beliau laisa bifadhin wala ghalil wala sakhabin fil aswaq. Beliau bukan orang yang kasar, beliau bukan orang yang keras, ya, kaku, dan bukan orang suka berteriak di pasar-pasar. walakin ya'fu wa yaghfir wa la yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, dan beliau tidak menolak kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun beliau senantiasa memberi maaf dan mengampuni kesalahan orang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan beliau hingga Allah Jalla wa ala menegakkan agama yang mulia ini melalui beliau, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah untuk membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang tertutup. Maka dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam Taurat. Nah, dan mereka mengetahui betul, sehingga ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Tafarraqu. Berpecahlah mereka. Pecah dalam maksudnya apa? Ada yang beriman, ada yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang enggan mengikuti Rasulullah, dan mereka dalam jumlah yang terbanyak. Yang terbanyak enggan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ya akhwan, sampai pada ayat yang keempat. Nah, alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Tafadhalu hafizakumullah.